Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwanal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita kembali di majelis ini untuk melanjutkan pelajaran-pelajaran atau pembahasan-pembahasan dari kitab-kitab para ulama. Pada pertemuan terakhir atau pada malam hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia tergolong dari kaum tersebut. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Dan sebagaimana biasa, sebelum kita masuk pada hadis yang berikutnya, man hafidha minna hadzal hadis falyaqra, yang hafal hadis ini maka hendaknya dia membacanya. Hadal man hafidz al hadis. Hadal. Naam, ahsanta. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis pendek. Lagman. Allah ya Aba Yusuf. Akhrajahu Abu Dawud. Wa sahahahu Ibnu Hibban. Ahsanta. Dak yang belum pernah. Belum pernah. Fadl. Ahsanta. Ndak, man. Lain ashab pamulang. Perwakilan pamulang mana? Abdal. Ashab Sulawesi, perwakilan Sulawesi. Tafadhal ya Aba Mutmainnah. Wasahahahu Ibnu Hibban. Ahsanta. Naam. Bain ashab Sumatra. Ashab Sumatra anta? Hah? Ashab Sumatra. Bain Abu Dawud. Naam. Anta ashab Sumatra? Lampung. Lampung blasteran Jawa. Fadhal. Ahsanta. Naam. Taib. Hasil kita lanjutkan. Qala al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma قال كنت خلف النبي صلى الله على آله وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله رواه الترمذي وقال حسن صحيح. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, aku pernah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ghulam, wahai pemuda. Dalam suatu riwayat, ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Wahai pemuda, sesungguhnya aku akan mengajari engkau dengan beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajiduhu tujahak. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya engkau akan mendapati Allah subhanahu wa ta'ala di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Dan apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, dan beliau mengatakan hadis ini hasanun sahih. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing para sahabatnya. Terkhusus ketika itu beliau sampaikan kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau membimbing sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang ketika itu masih seorang pemuda, sehingga beliau mengatakan, ya gulam, karena beliau masih muda, wahai anak muda, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menjagamu. Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini memerintahkan, ihfazillah, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya, makna jagalah Allah adalah udhkurillah, ingatlah Allah, wahfad awamirahu bilintisal, jagalah perintah-perintah Allah dengan cara melaksanakannya. Wanawahi bil istinab, dan jagalah larangan-larangan Allah dengan cara menjauhinya. Wahududahu bi adami tajawuzi wat ta'addi, dan jagalah batasan-batasan yang telah Allah tetapkan, yaitu dengan tidak melampaui batas yang telah Allah tetapkan. Ini makna ihfazillah, jagalah Allah, yaitu ingatlah Allah, jagalah perintah-perintahnya dengan cara melaksanakannya, dan jagalah larangan-larangannya dengan cara meninggalkannya, dan jagalah batasan-batasan yang telah Allah tetapkan dengan kita tidak melampaui batasan-batasan tersebut. Kemudian Allah janjikan bagi orang yang menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, yahfadka, maka niscaya Allah akan menjaganya. Kemudian ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah subhanahu wa ta'ala tujahak, ay amamak, di hadapanmu. Apa makna Allah akan atau engkau akan mendapati Allah subhanahu wa ta'ala di hadapanmu? Maknanya adalah yahfazuka min syururid darain, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu dari keburukan-keburukan di dunia dan keburukan-keburukan di akhirat. Kita langsung pada penjelasan Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala tentang hadis ini. Ma yu'khadhu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Fi hadzal haditsil 'azimi jumalun jami'at. Di dalam hadis ini atau di dalam hadis yang agung ini terdapat beberapa kalimat yang jami'ah. Kalimat jami'ah itu adalah kalimat yang pendek tetapi maknanya luas. Di dalam hadis yang agung ini terdapat kalimat-kalimat yang jami'ah, yang kalimatnya pendek tapi maknanya sangat luas. Al-ula, kalimat yang pertama, ihfazillaha yahfadka, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Ini kalimat pertama. Kalimat ini ringkas, pendek. Ihfazillah yahfazka. Pendek, tetapi maknanya sangat luas. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan lafaz hadis di atas. Makna jagalah Allah yaitu ihfad awamirahu wamtasilha. Jagalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan laksanakanlah. Wantahi an nawahi, dan menjauhlah dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yahfaduka fi taqallubatika. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Fi taqallubatika, pada setiap perubahan-perubahan yang engkau alami. Baik engkau dalam keadaan senang atau engkau dalam keadaan susah, niscaya Allah akan tetap menjagamu. Fi dunyaka wa akhiratik, Allah akan menjagamu di duniamu dan di akhiratmu. Dalam perkara-perkara dunia Allah akan jaga, demikian pula dalam urusan-urusan akhiratnya Allah akan menjaganya untuknya. Ini makna ihfazillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Fakullu ma yahsulu lil abdi minal bala'i wal masa'ib fahuwa bisababi tadyi'i awamirillahi ta'ala. Kemudian kata Syekh, dan setiap yang dialami oleh seorang hamba, baik itu berupa bala wal masaib, musibah atau bala yang menimpanya, itu adalah bisababi tadyi'i awamirillah. Sebabnya adalah karena dia melalaikan, menyia-nyiakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah musibah yang menimpa seorang hamba melainkan karena sebab dia menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana qala ta'ala dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan musibah apapun yang menimpa kepada kalian adalah karena sebab apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Sebab kelakuan tangan-tangan kalian. Wa qala Ibnu Rajab, dan berkata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, qauluhu ihfazillah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah, jagalah Allah, yakni ihfaz hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahih, yaitu jagalah batasan-batasan yang telah Allah tetapkan, dan jagalah hak-hak Allah, dan jagalah perintah-perintah Allah itu dengan melaksanakannya, dan jagalah larangan-larangan Allah, yaitu dengan meninggalkannya. Wahifdu dzalik huwal wuqufu 'inda awamirihi bil imtithal wa 'inda nawahi bil ijtinab. Dan menjaga Allah, ya, atau menjaga batasan-batasan yang telah Allah tetapkan atau menjaga hak-hak Allah adalah dengan kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa 'inda hududihi bi an la yatajawaza ma amara bihi wa adzina fi. Demikian pula menjaga batasan-batasan yang telah Allah tetapkan, yaitu dengan tidak melampaui apa yang telah Allah perintahkan kepadanya dan tidak melampaui apa yang telah Allah izinkan di dalamnya. Ila manahan, tidak melampaui sampai kepada apa yang Allah larang. Ini makna menjaga batasan-batasan yang telah Allah tetapkan, tidak melampauinya sampai kepada apa-apa yang Allah larang. Faman fa'ala dzalik, barang siapa yang melakukan hal itu semua, fahuwa minal hafizina li hududillah, maka dia termasuk orang-orang yang menjaga hududullah, batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Orang yang menjaga perintah-perintah Allah dengan melaksanakannya dan menjaga larangan-larangan Allah dengan meninggalkannya, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Dan sebaliknya, yang tidak menjaga perintah-perintah Allah, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, bahkan bergelimang dengan kemaksiatan dan dosa, maka akan menimpanya atau menimpa kepadanya musibah-musibah. Dan tidaklah musibah yang menimpa kepadanya kecuali karena sebab kelakuannya jauh dari menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan tadi, tidaklah musibah yang menimpa kepada kalian melainkan karena sebab ulah tangan kalian. Terjadinya berbagai macam musibah, ya. Adalah karena sebab kemaksiatan dan dosa, ya. Dan perbuatan merusak, ya, di atas muka bumi ini, sehingga Allah timpakan musibah-musibah. Baik itu kemarau, ya. Ataupun banjir bandang, ya. Ataupun longsor, gunung meletus, tsunami, gempa bumi, kebakaran, dan seterusnya. Adalah karena sebab ulah tangan manusia. Karena sebab dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydihim. Nampak kerusakan di daratan dan di lautan adalah karena sebab ulah tangan-tangan mereka. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa kembali kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada suatu musibah yang menimpa suatu kaum karena sebab dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan, maka kadang-kadang juga mereka yang taat kepada Allah ikut terkena. Karena sebab mereka tidak melarang manusia dari kemungkaran-kemungkaran dan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga manusia terus bergelimang dengan dosa, Allah timpakan musibah, rata antara yang usah yang bermaksiat dengan orang-orang yang tidak bermaksiat. Maka ini pentingnya untuk kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Memberikan nasihat kepada kaum muslimin agar senantiasa menjalani perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang menjaga perintah-perintah Allah dengan menjalankannya dan menjaga larangan-larangan Allah dengan meninggalkannya, balasannya adalah yahfadzka. Kata Rasulullah SAW, niscaya Allah akan menjagamu. Wa qawluhu yahfadzka, sabda Rasulullah SAW, yahfadzka, niscaya Allah akan menjagamu, yakni artinya anna man hafidha hududallah wa ra'a huquqahu, bahwasannya barang siapa yang menjaga batasan-batasan Allah dan memperhatikan hak-hak Allah, hafizahullahu, maka niscaya Allah akan menjaganya. Fa innal jazaa'a min jinsil amal, karena sesungguhnya balasan itu min jinsil amal, tergantung jenis amalannya. Balasan yang baik akan dibalas dengan kebaikan, atau amalan yang baik akan dibalas dengan kebaikan. Ketika dia menjaga agama Allah, menjaga perintah-perintah Allah, maka balasannya Allah akan menjaganya. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Ketika dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka Allah balas dengan Allah mengingatnya. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Ketika dia menunaikan janjinya kepada Allah, maka niscaya Allah akan menunaikan janjinya kepada orang tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, dan tunaikanlah janji kalian kepadaku, niscaya aku akan menunaikan janjiku kepada kalian. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, fadhkuruni adhkurkum, ingatlah aku, niscaya aku akan mengingatmu. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis amalannya. Kemudian, wahifdullah li'abdihi naw'an, penjagaan Allah terhadap hambanya ada dua macam. Ahaduhuma, salah satunya, hifdhuhu lahu fi masalihi dunyahu, penjagaan Allah kepada seorang hamba dalam maslahat-maslahat dunianya, dalam urusan-urusan dunianya. Ini yang pertama. Jadi bagaimana Allah menjaga hambanya? Ada dua macam. Yang pertama, Allah menjaga hambanya dalam urusan-urusan dunianya. Kahifzihi fi badani, wa waladih, wa ahlih, wa malih. Seperti penjagaan Allah terhadap badan hambanya, atau anak-anak dari hamba tersebut, atau keluarganya, atau hartanya. Ini yang pertama, Allah menjaga hambanya dalam urusan-urusan dunianya. Ya Allah, yaitu Allah menjaga badannya, menjaga anak-anaknya, menjaga keluarganya, dan menjaga hartanya. Qala ta'ala, Allah berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia itu, bagi seorang itu ada muakibat, ada malaikat-malaikat yang selalu bergantian, ya, untuk menjaganya, untuk menjaga manusia tersebut. Min baini yadaihi, menjaganya dari arah depannya. Wa min khalfihi, dan menjaga dari arah belakangnya. Yahfadzunahu min amrillah, para malaikat-malaikat tersebut menjaga manusia. Min amrillah, karena perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, menafsirkan makna muakibat, orang-orang yang selalu bergiliran, bergantian untuk mengikuti manusia. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, humul malaikah, mereka adalah para malaikat. Yahfadzunahu bi amrillah, para malaikat menjaga manusia ini, ya, karena perintah dari Allah. Fa idza jaa al qadar takhallu anhu, apabila datang takdir Allah, ya, maka mereka para malaikat na'am takhallu anhu, ya, membiarkannya. Nah, apabila datang takdir atau ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya para malaikat atau Allah mengutus para malaikatnya, ya, untuk menjaga hamba-hambanya, baik dari belakang atau dari depan, ya. Nah, mereka ada yang ditugaskan khusus untuk menjaga hamba-hambanya. Ada malaikat yang ditugaskan khusus untuk mencatat amalannya. Nah, dan seterusnya. Dan ayat ini merupakan dalil bahwasanya ada utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan malaikatnya yang menjaga hamba-hambanya, menjaga badannya, menjaga anak-anaknya, menjaga keluarganya, menjaga hartanya. Nah, min amrillah, karena perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini keutamaan yang besar, keutamaan yang besar bagi orang yang mau menjaga agama Allah, menjaga perintah-perintah Allah dengan melaksanakannya, dan menjaga larangan-larangan Allah dengan meninggalkannya. Allah akan menjaganya. Dan penjagaan Allah ada dua macam. Pertama tadi, menjaganya dalam urusan-urusan dunianya, menjaga badannya, menjaga anaknya, keluarganya, hartanya, dan seterusnya. Itu Allah mengutus para malaikatnya untuk menjaga hamba tersebut. Asani yang kedua, dari jenis penjagaan Allah kepada hambanya, wa huwa asyrafun nawain, dan inilah yang paling mulia dari dua jenis penjagaan di atas. Dan ini yang paling mulianya, yang kedua ini, yaitu hifdzul abdi fi dinihi wa imanih, yaitu Allah menjaga hambanya, yaitu menjaga agamanya dan keimanannya. Allah menjaga urusan-urusan akhirat hamba tersebut, yaitu Allah menjaga agamanya, keistiqomahannya, dan keimanannya. Fayahfadhuhu fi hayatihi minasyubuhatil mudallilah, maka Allah menjaga hamba tersebut, ya, di dalam kehidupannya. Allah menjaga hamba tersebut selama dia hidup. Allah menjaganya dari syubhat-syubhat yang menyesatkan. Allah jaga. Subhanallah, ini nikmat yang besar, ya ikhwah. Ketika Allah menjaga kita dari syubhat-syubhat, ya, syubhat-syubhat yang menyambar-nyambar, yang menyesatkan. Wa minasyahwatil muharramah, dan Allah menjaga hamba tersebut dari syahwat-syahwat yang haram. Fayatawaffahu 'alal iman. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan hamba tersebut di atas keimanan, di atas keistiqomahan. Ini nikmat yang besar. Husnul khatimah, akhir yang baik. Allah wafatkan di atas keimanan, keistiqomahan, di atas hidayah. Wa fil jumlah, dan secara umum, fa inna Allah azza wa jalla yahfadhu 'alal mu'min hududahu, hududa dinihi. Secara umum Allah Subhanahu wa taala menjaga seorang mukmin, yaitu dengan menjaga batasan-batasan agamanya. Allah jaga agamanya. Wa yahulu bainahu wa baina ma yufsidu 'alaihi dinah, dan Allah menghalangi antara orang ini dengan perkara-perkara yang akan merusak agamanya. Allah halangi, Allah jaga ya, dari syubhat-syubhat dan syahwat-syahwat yang akan merusak agamanya. Bi anwa'i minal hifz, Allah menjaganya dengan berbagai macam bentuk penjagaan. Wa qad la yash'uril 'abdu bi ba'dihha, dan kadang-kadang seorang hamba tidak merasa ya, tidak terasa dengan sebagian bentuk penjagaan yang telah Allah Subhanahu wa taala lakukan untuknya, untuk hamba tersebut. Dia enggak terasa bahwasanya Allah telah menjaganya dari syubhat, dari syahwat. Nah, yang demikian karena hamba tersebut dia telah menjaga Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaga perintah-perintah Allah dengan melaksanakannya dan menjaga larangan-larangan Allah dengan meninggalkannya. Maka Allah jaga orang tersebut. Allah jaga urusan-urusan dunianya. Allah jaga tubuhnya, badannya, anaknya, keluarganya, hartanya. Dan Allah jaga urusan-urusan akhiratnya. Allah jaga agamanya, Allah jaga keimanannya. Allah halangi dia dari berbagai macam syubhat yang menyesatkan. Allah halangi dia dari berbagai macam syahwat yang haram, sehingga Allah wafatkan dia di atas iman. Dan yang kedua ini adalah bentuk penjagaan yang paling mulia. Ini kalimat yang pertama dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas. Ihfadillaha yahfadzka. Masih ada tiga kalimat lagi, ya. Yaitu ihfadillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah niscaya engkau mendapati Allah di hadapanmu. Kemudian kalimat yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kemudian wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalimat yang keempat, apabila engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, baik. Kalimat yang kedua kita lanjutkan insyaallah ba'dal azan. Azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan ba'dal azan. Fadhal al muazzin yuazzin. Baik, kita lanjutkan. Atsaniyah yang kedua dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas. Kalimat yang kedua, ihfazillaha tajiduhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Maknahu, maknanya, anna man hafidhu hududallah, bahwasannya barang siapa yang menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, wajadallaha ma'ahu fi kulli ahwali, maka niscaya dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala bersamanya dalam setiap keadaannya. Itu barang siapa yang menjaga batasan-batasan yang telah Allah tetapkan, niscaya Allah akan bersamanya pada setiap keadaan, pada setiap kondisi. baik kondisi senang atau kondisi susah, Allah tetap bersamanya. Haistawajjah, kemanapun dia menghadap, niscaya Allah akan tetap bersamanya. Yahutuhu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan memeliharanya. Wayahfadhuhu, dan Allah akan menjaganya. Wayuwafiquhu, wayuwafiquhu, dan Allah akan memberikan taufik kepadanya. Wayusaddidahu, awayusaddiduhu, dan niscaya Allah akan membimbingnya ke jalan yang lurus. Ini makna tajidhu tujahak. Niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Yaitu engkau akan mendapati Allah selalu bersamamu dalam setiap kondisi. Allah akan memeliharamu, Allah akan menjagamu, Allah akan memberikan taufik kepadamu, dan Allah akan memberikan jalan yang lurus kepadamu. Wa man yakunillahu ma'ahu, fama'ahu al-fi'atul lati la tughlab. Dan barang siapa yang dia bersama Allah subhanahu wa ta'ala, atau barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala bersamanya, maka sesungguhnya bersama dia itu akan ada al-fi'atul lati la tughlab, sekelompok yang tidak akan pernah dikalahkan. Walharis alladzi la yanam, dan bersamanya akan ada alharis, penjaga yang selalu berjaga-jaga. Alladzi la yanam, yang dia tidak pernah tidur. Walhadi alladzi la yudil, dan bersamanya akan ada hadi, pemberi petunjuk. Alladzi la yudil, yang tidak akan menyesatkannya. Ini makna tajiduhu tujahak. Niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Qala ta'ala li Musa wa Harun, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Musa dan juga kepada saudaranya Harun, alaihimas salatu wassalam, ketika mereka berdua takut untuk mendatangi Fir'aun yang kejam dan bengis. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kalian berdua takut, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Jangan berdua kalian, atau jangan kalian berdua takut, sesungguhnya kata Allah, aku bersama kalian berdua. Itu Allah akan memelihara mereka berdua, Allah akan menjaga mereka berdua, Allah akan memberikan taufik kepada mereka berdua, Allah akan memberikan petunjuk jalan yang lurus kepada mereka berdua. Allah jaga. Nah, waqala, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa madhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Ketika berada di mana? Di gua, tempat persembunyian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mereka merasa cuma berdua, sedangkan musuh yang datang ini banyak yang nyari-nyari, yang mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma madhannuka bitsnain?" Maka bagaimana engkau menduga kita cuma berdua? Allahu salisuhuma, padahal Allah subhanahu wa taala yang ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka berdua, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Allah jaga, Allah pelihara, Allah berikan taufik sampai mereka berdua selamat di kota Madinah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, wa qala la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita. Jangan sedih, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita. Yaitu Allah akan menjaga kita, memelihara kita, memberikan taufik kepada kita, dan memberikan jalan yang lurus. Allah akan mengirim tentara-tentara atau malaikat yang la tughlab, yang tidak pernah dikalahkan, yang tidak bisa dikalahkan oleh pasukan manusia. Fahadhihi al-ma'iyyah al-khassah taqtadi an-nasra wat-ta'yid wal-hifdz wal-i'anah. Maka ma'iyah khassah ini, ma'iyah atau kebersamaan yang khusus ini, Allah bersama kita. Ini kebersamaan di atas yang sudah kita sebutkan tadi, ini ma'iyah khosoh. Karena ma'iyah, na'am, Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya ada dua. Ada ma'iyah amah, kebersamaan yang sifatnya umum. Kalau kebersamaan yang sifatnya umum, yaitu Allah, makna Allah bersamanya itu Allah mengetahuinya, Allah mengawasinya. Nah, jadi bukan bersamanya dengan zatnya. Ya. Nah. Tetapi apa? Allah mengetahui hambanya, Allah mengawasi hambanya, amalannya, ya, dan seterusnya. Dan ada yang kedua, ma'iyah khosa, kebersamaan yang khusus. Tadi kebersamaan yang sifatnya umum. Kalau kebersamaan yang sifatnya umum, nah, berlaku untuk semuanya, semua hamba. Ya, orang kafir pun Allah awasi. Ya. Adapun ma'iyah khosa, kebersamaan yang khusus, Allah bersama kita, misalkan. Ma'iyah khusus ini adalah yang bermakna tadi. Allah menjaga, Allah memelihara, Allah memberikan taufik, Allah memberikan hidayah. Nah, dan ma'iyah khosoh, ma'iyah khusus yang seperti ini, taqtadin nasr, mengharuskan adanya pertolongan dari Allah. Allah bersama kita, itu Allah akan menolong kita. Wa ta'yid, dan mengharuskan adanya bantuan dari Allah, kekuatan dari Allah. Wal hifd, dan mengharuskan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal i'anah, dan mengharuskan adanya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mana la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita, itu Allah akan menolong kita, Allah akan menguatkan kita, Allah akan menjaga dan memelihara kita, Allah akan membantu kita. Nah, ini makna Allah bersama kita. Ini ma'iyah khosoh, ma'iyah atau kebersamaan yang khusus bagi hamba-hamba Allah yang khusus. Amal ma'iyatul a'amah, adapun ma'iyah yang bersifat umum, kebersamaan yang bersifat umum, yaitu Allah bersama hamba-hambanya, kebersamaan yang bersifat umum, al-madhkura fi qawlihi ta'ala, yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu. Ini juga ada bentuk kebersamaan, Allah bersama mereka. Tapi kebersamaan ini adalah kebersamaan yang ammah, kebersamaan yang sifatnya umum. Dan kebersamaan yang umum seperti ini mengharuskan na'am ilmahu wa tila'ahu wa murakabatahu li'a'malihim. Itu Allah mengetahui hamba tersebut, ya, melihatnya dan mengawasinya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yakunu min najwa thalathah illa huwa rabi'uhum. Tidaklah rahasia yang diucapkan oleh tiga orang atau ini dibahas oleh tiga orang kecuali Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang keempatnya. Tidaklah tiga orang berbicara rahasia kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Allah yang keempatnya. Dan tidaklah lima orang yang berbicara rahasia kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang keenamnya. Allah mengetahui apa yang mereka bicarakan. Wala adna min dzalik, tidak pula jumlah yang lebih kurang dari itu, dua orang misalkan. Wala aktsar, dan tidak pula jumlah yang lebih dari itu, mungkin 7, 8, 9 dan seterusnya, yang mereka na'am bahas secara rahasia, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Illa huwa ma'ahum, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka. Itu Allah melihat mereka, Allah mengawasi mereka. Aina makanu, dimanapun mereka berada. Faina hadhihi ma'iyah, kebersamaan yang dimaksud di ayat di atas, taqtadi ilmah, mengharuskan Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Wattila'ah, mengharuskan Allah na'am subhanahu wa ta'ala melihat apa yang mereka lakukan. Wa murakabatahu li'amalihim, dan Allah mengawasi amalan-amalan mereka. Fahuwa taqtadi takhfifa ibadihi min, dan kebersamaan seperti ini, Allah melihat kita, Allah mendengar apa yang kita ucapkan, ya. Nah, Allah mengawasi kita, ya. Kebersamaan yang seperti ini taqtadi takhfifa ibadihi min, mengharuskan seorang hamba itu takut kepada Allah. Jadi Allah menakut-nakuti hambanya agar hamba tersebut takut ketika hendak melakukan kemaksiatan, karena Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya, mengawasinya, mengetahuinya. Wa amal ma'iyatul ula, adapun kebersamaan yang pertama tadi di atas, yaitu ma'iyah khosoh, kebersamaan yang khusus bagi hamba-hamba Allah yang khusus yang taat kepadanya. Fataktadi hifdhahu, itu mengharuskan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hambanya yang khusus tersebut. Wahiyatatuhu, dan mengharuskan Allah memelihara hambanya. Wa nasrahu, dan menolongnya. Faman hafidhullah, maka barang siapa yang menjaga Allah, itu menjaga agamanya, menjaga perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Waro'ah hukukahu, dan memperhatikan hak-hak Allah. Wajadahu amamahu watijahahu, maka dia akan mendapati Allah ada di hadapannya dan di depannya. Fastanasa, dan hamba tersebut dia akan senang. Wastagna bihi an khalqih, dan dia tidak akan butuh kepada makhluknya. Dia tidak akan butuh kepada makhluk ketika dia tahu bahwasanya Allah bersamanya, Allah ada di hadapannya. Itu Allah akan menjaganya, memeliharanya, menolongnya, membantunya. Ya. Naam. Maka dia akan senang dan tidak butuh kepada makhluk. Tapi ini makna kalimat dari sabda Rasulullah SAW, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah subhanahu wa ta'ala di hadapanmu. Nah, masih tersisa kalimat yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah, ya. Dan kalimat yang keempat, fa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun insyaallah dua kalimat yang terakhir akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah.